hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullah, mengambil iktibas dari ayat ini, beliau berkata, ajibtu min qawmin araful isnada wa sahhatahu. Aku heran dengan satu kaum yang mengerti tentang sunnah, mengerti tentang sanad, dan tahu kesahihan hadis, tetapi dahabu ila ra'yi fulan. Dalam riwayat disebutkan Sufyan rahimahullah. Tetapi mereka berpendapat dengan pendapat si fulan dan si allan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yani Imam Ahmad terheran-heran dengan adanya satu kaum yang mengerti sanad, mengerti hadis, mengerti kesahihan hadis, kemudian meninggalkan sunnah yang dia tahu itu sahih hanya karena pendapat si fulan dan si allan. Sungguh, kata beliau masih, siapa yang meninggalkan sunnah dan siapa yang lebih memilih ucapan manusia daripada sunnah, niscaya mereka akan terkena fitnah. Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Al-fitnah asyirk. Fitnah itu adalah kesyirikan dan kekufuran, kata Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian dibacakan ayat ini, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah dan agama hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi ad-din a'azzakum Allah. Demikian pula makna lain dari fitnah adalah azab. Karena memang fitnah dalam bentuk syirik akan membawa azab. Wallahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang membawa kesyirikan, dan akan yang mengampuni yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka fitnah juga bermakna azab. Maka Allah katakan nanti pada mereka penduduk neraka yang sedang diazab, Allah katakan pada mereka, dzuqu fitnatakum, dzuqu, rasakanlah fitnah kalian ini. Hadza alladzi kuntum bihi tasta'jilun, itulah yang kalian dulu meminta terburu-buru untuk disegerakan. Nah sekarang, dzuqu fitnatakum, rasakan fitnah kalian. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Dan fitnah juga kadang dipakai dengan makna ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh kalian akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai fitnah. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan beri kalian ujian dalam bentuk kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah, dan kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini fitnah bermakna ujian, dan tentunya tidak bertentangan karena padanya ada saling keterkaitan. Datang ujian, dalam berbagai macam bentuk kejelekan dan kebaikan. Orang yang termakan dengan fitnah ini terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Maka kesyirikan pun disebut fitnah, karena akibat dari fitnah. Kemudian akan berakhir dengan azab yaumul qiyamah. Maka azab itu pun disebut fitnah. Dzuqu fitnatakum. Namun fitnah juga kadang bermakna musibah. Apa kaitannya kalau gitu? Masih ada kaitannya. Karena musibah salah satu bentuk dari ujian dalam bentuk syar. Tadi disebutkan pada yang ketiga, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan timpakan pada kalian kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian. Ternyata di antara keburukan-keburukan yang Allah timpakan pada kalian adalah bentuk-bentuk musibah. Maka ketika orang ditimpa musibah, bencana, banjir, longsor, gempa, tsunami dan sejenisnya, maka kita akan katakan pada mereka, ini ujian, sabarlah kalian, ini ujian. Apa bahasa ringkasnya? Ini fitnah. Akhirnya musibah juga disebut fitnah, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut musibah sebagai fitnah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada satu fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Takutlah kepada satu fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Artinya akan menimpa pula orang-orang yang tidak zalim. Akan menimpa orang yang baik, akan menimpa orang yang saleh, akan menimpa orang yang jelek, akan menimpa orang yang asi, ahli maksiat, akan menimpa orang yang taat, semuanya akan kena. Kalau itu azab tidak mungkin. Masa orang soleh diazab? Masa tidak zalim diazab? Berarti apa makna fitnah di sini? Musibah. Barakallahu fikum. Sehingga yang tepat bahwa makna fitnah dalam ayat ini, wattaqu fitnatan, hati-hatilah kalian dari satu bencana, musibah, yang ketika datang akan merata. Orang yang baiknya kena, yang jeleknya kena, yang saleh kena, yang paleh kena, yang taat kena, yang bermaksiat juga kena, semuanya kena. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu bagaimana menghindarinya? Menghindarinya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika Allah timpakan bencana, biasanya karena sebagian mereka bermaksiat, kemudian Allah timpakan bencana, musibah, orang baiknya ikut kena. Satu kampung, beberapa orang membuang sampah sembarangan. Enggak seluruhnya. Hanya mungkin 3-4 rumah membuangnya diselokan, akhirnya tersumbat selokan. Terjadilah banjir di kampung tersebut. Apakah yang kena 3-4 rumah saja? Yang tadi buang sampah sembarangan? Tidak. Orang yang buang sampahnya dengan teratur baik di tempatnya yang ditentukan akan ikut terkena banjir. Kalau yang berbuatnya, kita akan katakan salah sendiri. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Nah, bagaimana dengan mereka ini? Saya tidak buang sampah sembarangan. Saya buang sampah pada tempatnya. Kenapa saya tertimpa banjir pula? Jawabannya, kenapa engkau diam melihat tetanggamu membuang sembarangan? Mengapa engkau diam ketika engkau melihat mereka membuang sampah sembarangan? Maka ketika datang banjir, engkau termasuk terkena. Ikut merasakan akibatnya. Maka barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka begitulah yang namanya ujian. Allah berikan ujian bisyarri wal khair. Kemudian kalau mereka tidak lulus dalam ujian itu, mereka terjerumus dalam sekian banyak dosa. Ketika mereka terjerumus dalam banyak dosa dan tidak ada saling nasihat menasehati, maka akan turun bencana. Dan bencana itu di dunia biasanya merata, akan mengenai semuanya. Baik. Ini barakallahu fikum berkait dengan apa yang kita bahas. Kalau kita mau istiqamah, kokoh di atas kitab was sunnah. Kalau kita mau istiqamah, sabat, kokoh di atas dakwah tauhid, di atas dakwah sunnah, di atas dakwah salafiyah, maka harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada saling mengingatkan, saling menegur. Yang menegur, menegur dengan ikhlas. Yang ditegur, menerima dengan ikhlas. Tidak tersinggung, tidak marah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka fitnah-fitnah ini akan datang bertubi-tubi. Tidak akan berhenti. Sampai kita mati. Selama kita hidup di dunia, akan terus datang fitnah demi fitnah. Ujian demi ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena ini sudah konsekuensi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunnatullah fil kaun. Keputusan Allah dalam ciptaannya. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yuqulu amanna wahum la yuftanun. Katakan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan ada ujian. Tidak mungkin ada orang yang berjalan mulus di dunia ini tanpa adanya ujian. Tidak ada. Karena Allah sudah menyatakan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya tidak mungkin hidup di dunia tidak mendapatkan ujian. Dengan ayat tadi yang kita baca, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Niscaya kalian akan ditimpa kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah, dan kalian akan dikembalikan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya siapa yang bertekad bersungguh-sungguh berjalan di atas tauhid dan sunnah, siapa yang bersungguh-sungguh bertekad untuk mengajak manusia kepada tauhid wa sunnah, maka dia pasti akan menghadapi fitnah-fitnah, ujian-ujian. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, takunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Para sahabat ketakutan. Mal makhraj minha ya Rasulullah? Bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Kalau datang fitnah-fitnah, bagaimana menghindarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Maka Nabi menjawab pertanyaan mereka, Kitabullah, fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa fasl ma bainakum. Al-Quran. Al-makhraj al-wahid, jalan keluar satu-satunya kembali kepada kitabullah. Di dalamnya ada berita-berita tentang orang yang sebelum kalian, sebagai contoh bagi kita. Wa khabaru man ba'dakum, dan berita-berita yang akan datang, sebagai berita gembira dan ancaman. Akan terjadi begini nanti, akan terjadi begitu nanti. Wa fasl ma bainakum aw ma bainakum, dan akan ada di dalamnya fasl, penyelesaian apa yang ada di tengah kalian. Dan jangan bertanya kenapa enggak disebut sunnah. Jangan bertanya. Mengapa? Karena berarti dia ghaib, enggak ngaji waktu itu. ketika bicara bahwa kitab dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah untuk menerangkan Quran. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau terangkan apa yang diturunkan pada mereka. Maka tentunya sunnah itu penjelasan Al-Quran. Sunnah itu bayan lil-Quran. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Aslu Sunnah atau Usulu Sunnah. Yang kita bahas di tempat ini, di tempat yang sama, di masjid yang sama. Dan belum selesai kalau enggak salah. Awal pertama yang diucapkan oleh Imam Ahmad dalam Usulu Sunnah, bahwa as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah itu menjabarkan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu rinciannya, jabarannya, tafsirnya adalah semua yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Min awalihi ila akhirihi. Qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu. Semuanya, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, semua itu tafsir terhadap Al-Quran. Maka barakallahu fikum. Ketika ditanya, wamal makhraj, apa jalan keluarnya? Agar kita tidak terhempas bersama fitnah. Agar kita tidak berjalan bersama fitnah atau terbawa bersama fitnah. Kitabullah. Tentunya sunnah bersamanya sebagai tafsirnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa bil khusus antum ahli sunnah yang sudah bertekad bersungguh-sungguh ingin berjalan di jalan sunnah, di jalan tauhid was sunnah, di jalan salafiyah atau di jalan dakwah salafiyah, maka jangan lupa hendaklah berpegang kuat dengan kitab dan sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'uda, akan dihadapkan kepada kalian fitnah-fitnah, akan dihadapkan di hadapan hati-hati kalian fitnah-fitnah, kal hasiri seperti anyaman tikar, selembar demi selembar, selembar demi selembar, sehingga rapat saking banyaknya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati mana yang menyerap fitnah itu langsung terbawa dengan fitnah, maka niscaya akan tertitik di hatinya dengan titik hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan mana-mana hati yang mengingkarinya tidak terbawa bersama fitnah, maka niscaya akan tertitik dengan titik putih. Hatta tasira ala qalbain, hingga jadilah dua jenis hati terbagi manusia setelah fitnah demi fitnah terjadi. Dua model hati. Yang pertama, abyad mislas safa, fala tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Yang pertama, jenis hati yang putih bersih seperti batu yang licin. Fala tadurruhu fitnatun, hati yang demikian tidak bisa dirusak oleh fitnah, tidak bisa dia terpengaruh oleh fitnah apapun, kokoh selama masih ada langit dan bumi. Wal akhir, sedangkan yang lain adalah hati-hati yang aswad, murbada, kalkuzi mujakhia, hati-hati yang hitam pekat seperti priuk yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengenali mana yang ma'ruf, tidak pula mengenali mana yang munkar, tidak menganggap baik apa yang baik, tidak mengingkari apa yang munkar. Illa ma ashraba min hawa, kecuali sesuai dengan hawa nafsu yang diserapnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ada kisahnya, yaitu ketika beberapa sahabat bersama Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar berkata, ayyukum sami'a Rasulullah SAW yadkurul fitan, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah? Semua kaum banyak yang menyatakan ana, nahnu sami'nahu, kami semua mendengar tentang fitnah. Maka kata Umar, la'allakum ta'nuna fitnat ar-rajul fi ahlihi wa jarih, mungkin yang kalian maksud adalah fitnah seseorang dengan keluarganya, istrinya atau tetangganya. Qalu ajal, kata mereka, iya, itu yang kami maksud. Kata Umar, bukan itu yang saya maukan. Tilka tukaffiruha shalah wassiyam wassadaqah, adapun fitnah-fitnah seseorang pada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya, maka itu terhapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Walakin ayyukum sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujul bahr, tetapi yang aku maksud adalah siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW menyebutkan fitnah, fitnah demi fitnah yang seperti gelombang lautan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bukan fitnah-fitnah seseorang di tengah keluarganya, istrinya dan anaknya, bukan itu. Tapi fitnah yang seperti gelombang lautan, siapa yang terkena biasanya terhempas dan kemudian menyimpang sesat. Ini yang mengerikan. Ternyata ketika menyatakan demikian Umar, Hudzaifah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang fitnah-fitnah seperti anyaman tikar akan dihadapkan pada hati-hati manusia. Siapa yang menyerapnya, maka niscaya dia akan menjadi hitam legam. Dan siapa yang bisa menjaga istiqomahnya, tidak terbawa dengan fitnah, maka dia akan menjadi putih bersih hatinya. Maka dibacakanlah hadis ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Selanjutnya Hudzaifah berkata, wa hudditsuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, dan aku juga mendapatkan hadis bahwa antara engkau wahai Umar dengan fitnah tersebut ada pintu, yushik an yuksar, sebentar lagi pintu itu akan pecah. Umar mendengar berita tersebut gelisah dan berkata, aku sirala aballak, apakah pecah, benar-benar pecah, la aballak, apakah bukan terbuka. Umar takut, dan Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang abqari. Abqari itu jenius. Begitu bicara tentang pintu tadi pecah, dia merasa bersyukur pintu itu pecah, berarti dia tidak membukanya. Ani Umar tidak membukanya. Tetapi khawatir jangan-jangan beliau salah membawa berita. La aballak, enggak ada bapak bagimu. Aku sira, apakah benar-benar pecah atau dibuka? Maka Hudzaifah menjawab, dengan kalimat kusyura. La bal yuksar. Tidak, bukan dibuka, tetapi pecah. Kalau kita masih belum paham, maka kita akan katakan itulah bedanya kita dengan Umar. Umar sangat tak jauh pikirannya. Pandangannya jauh ke depan. Kalau dibuka berarti dia membantu masuknya fitnah. Tetapi kalau terpecah, hancur, berarti tidak dengan keridhaan. Mudah-mudahan dimaafkan. Itu maknanya. Barakallahu fikum. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa pintunya adalah engkau ya Umar. Dikatakan Umar itu pintunya. Maka beliau bertanya, apakah pintunya terbuka atau pecah? Dijawab, bal yuksar, bahkan pecah. Kalau terbuka, berarti Umar mengizinkan fitnah masuk. Dan itu yang Umar takutkan. Apakah terbuka atau pecah? Bal yuksar, bahkan pecah. Wahuddistuhu anna dhalikal bab rajulun yuqtal, kata Hudzaifah, bahkan aku mendengar disampaikan kepadaku hadis bahwa pintu tersebut yang pecah adalah seseorang yang terbunuh. Yamut, terbunuh, mati karena dibunuh. Dan sadaqa, sungguh benar riwayat ini, hadis dalam Sahih Muslim. Dan disebutkan pula di dalam syarah Nawawi dengan lengkap kisahnya dan riwayatnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejak pintunya pecah, maka fitnah terus berdatangan. Sejak Umar terbunuh oleh seorang kafir, oleh seorang Yahudi yang tadinya budak, kemudian berpura-pura masuk Islam, kemudian berpura-pura ikut salat, dan kemudian membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah itu muncullah fitnah demi fitnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sesuai dengan riwayat yang lain, dengan hadis yang lain, bahwa kalau pedang kaum muslimin sudah mengenai kaum muslimin, la yurfa' ila yaumil qiyamah, tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah yang kau maujil bahri, yang seperti gelombang lautan, awalnya dari riak-riak kecil. Fitnah besar yang menghempas sekian banyak umat, awalnya dari riak-riak kecil menjadi gelombang yang besar. Artinya jangan anggap remeh perkara kecil itu kalau dia membawa pada gelombang yang besar. Api yang besar awalnya dari api yang kecil. Tidak ada yang tiba-tiba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain menjadi fitnah, menjadi ujian. Kadang bermakna menjadi bencana. Penguasa yang zalim menjadi bencana bagi rakyatnya. Yang sadis, bengis, kejam menjadi bencana. Kadang menjadi ujian. Dan memang makna-makna tadi berkait. Kadang sebagai azab. Ketika sebuah masyarakat didominasi oleh keboliman-keboliman, maka Allah pilihkan pimpinan mereka seorang yang durjana, lalim, kejam, zalim, bengis. Azaban alaihim. Azaban sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa sebagai ujian bagi sebagiannya, bisa azab bagi sebagiannya, bisa itu sebagai bencana, musibah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin, ahla sunnah rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam ayat-ayat lainnya tentang fitnah dalam bentuk dunia. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa 'ashiratukum wa amwalukum iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Katakan kepada mereka, jika bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka, atau harta-harta mereka yang mereka kumpulkan, atau perdagangan mereka, tijarah mereka, yang mereka khawatir akan rugi, ahabba ilaikum, kalau itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalannya, fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih, maka tunggulah saatnya Allah putuskan keputusannya, dan Allah enggak akan berikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Lihat ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak memiliki semangat niat yang sungguh-sungguh untuk berpegang dengan sunnah, orang yang tidak memiliki semangat untuk tetap istiqamah di atas tauhid, mereka yang tidak semangat untuk selamat di dunia dari penyimpangan dan kesesatan, maka mereka tidak kita bahas. Mereka tidak kita bahas. Wa nuhsinu dhann bikum, kami berprasangka baik pada kalian semua, pada kita semua, bahwa kita ingin selamat. Maka perhatikanlah fitnah-fitnah ini. Kalau mereka yang memang hidupnya untuk dunia, agama cuma kamuflase, maka la yus'al anhum, enggak perlu ditanya. Betapa beraninya mereka untuk menentang ayat, menentang hadis, menentang usul. Betapa beraninya mereka yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Berapa beraninya mereka untuk berbicara atas nama Allah, atas nama Rasul tanpa ilmu, karena memang mereka tidak punya niat sama sekali untuk pingin selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab benar. Mereka enggak punya itu. Enggak punya iman, jangan-jangan enggak percaya kalau adanya akhirat. Jangan-jangan enggak percaya pada surga dan neraka. Yang kita bicarakan adalah kaum muslimin yang masih punya iman, yang masih punya keinginan selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari bencana azab. Maka ketika kita punya niat tersebut, maka peganglah Quran wa sunnah yang sudah kita sebutkan tadi. Jawaban Rasulullah SAW, wamal makhraj ya Rasulullah, apa jalan keluarnya dari fitnah-fitnah itu? Kitabullah, di dalamnya ada berita-berita yang telah lalu. Kamu lihat bagaimana yang selamat, bagaimana yang binasa. Karena apa mereka selamat dan karena apa mereka binasa? Sebagai contoh, sebagai teladan, agar kita menjalani jalan keselamatan seperti mereka. Dan sebagai peringatan, hati-hati, jangan ikuti jalannya orang-orang yang akan binasa atau yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran dengan syarahnya dari sunnah, ada berita-berita yang akan datang, yang akan selamat begini, yang akan celaka begini. Nanti di akhir zaman ada orang yang begini, ada orang yang begitu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, akan ada di antara kalian yang mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Ini berita yang akan datang. Wa fasl bainakum, dan ada penyelesaian dari apa yang kalian pertikaikan. Apakah hanya karena pertikaian kemudian kalian tinggalkan sunnah, kalian tinggalkan dakwah, kalian tinggalkan tauhid atau dakwah salafiyah? Dalam Quran ada fasal, ada penyelesaian dalam semua masalah. Walhamdulillah. Setelah itu kita diberitahu di sini bahwa pasti akan datang fitnah-fitnah kamaujil bahar. Tidak disebut dengan mufrad, tetapi disebut dengan jamak. Yang tadi di awal takunu fitanun, yang sekarang kita bahas disebutkan dengan akan datang fitnah-fitnah tu'radul fitan alal qulubi kal hasir. Akan dihadapkan fitnah-fitnah kepada hati-hati manusia. Kal hasir, seperti anyaman tikar. Udan-udan. Kepada siapa ditujukan berita ini? Siapa dhamir mukhatabnya? Kata ganti orang keduanya siapa? Turut. Ditampakkan atau dihadapkan. Alal qulub. Ikhwan ibn a'azakullah, yang diajak bicara adalah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Artinya kita tidak bicara tentang orang-orang yang kafir, orang yang sudah memang tidak punya keimanan atau tidak percaya, tetapi yang kalian sudah percaya, sudah beriman, sudah yakin dengan jalan keselamatan itu adalah Quran was sunnah, sudah tahu bahwa jalan selamat adalah jalan tauhid, jalan sunnah, maka ingat, jalannya tidak mulus. Jalannya akan bergelombang, jalannya akan berlubang, jalannya banyak berbagai macam prahara. Ujian, berat, badai, topan, gelombang seperti gelombang samudra. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar, yang lebih merusak bagi kaum laki-laki, melainkan para wanita. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kita tidak bicarakan tentang apa yang terjadi di rumah kalian ketika bercengkrama dengan istri kalian. Kita tidak bicarakan ketika kalian bersenda gurau dengan anak-anak kalian. Banyak di sana pelanggaran di sana sini. Mudah-mudahan tukaffiruha shalah. Mudah-mudahan tukaffiruha al-siyam. Mudah-mudahan tukaffiruha. Naam. Sedekah. Tetapi kalau ternyata mereka menyeret keluar dari sunnah, menyeretnya sampai meninggalkan majlis ilmu, menyeretnya sampai meninggalkan salafiyin, maka ini bencana besar, mengerikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku satu bencana, satu fitnah yang lebih membuat madarat bagi kaum laki-laki melainkan wanita. Dan tidak dirinci di sini wanita, tidak hanya istri, dan tidak hanya wanita yang membuat fitnah dengan parasnya. Wanita itu membuat fitnah dari berbagai macam segi, dengan berdandannya mereka di jalan-jalan itu bikin fitnah bagi kaum laki-laki. Tetapi wasawisul wisadah juga fitnah azimah. Tawasawisul wisadah, waswasah bisikan, wisadah bantal. bisikan bantal. Yani bisikan-bisikan para istri. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita katakan tadi, kalau urusannya ketergelinciran yang manusiawi, wajar terjadi pada manusia. Kafarallahu lahum, semoga Allah ampuni mereka dengan salat mereka. Tetapi kalau sampai meninggalkan dakwah, meninggalkan sunnah, bahkan meninggalkan ahli sunnah, kemudian menyendiri, lebih betah bersama orang awam yang jahil, lebih betah di tengah-tengah fusaq, orang-orang fasik. Kenapa? Tarikan orang belakang. Wasawisul wisada. Ini ikhwan ibn na'azakullah sering terjadi. Maka saya sampaikan, walaupun itu satu dari sekian ribu atau sekian ratus ribu atau sekian juta fitnah yang akan kita hadapi di hadapan kita ini. Di dalam perjalanan kita di hadapan kita ini akan sekian fitnah-fitnah kita akan hadapi. Karena hadisnya berkata, tu'rab tu'radul fitan alal qulubi kal hasiri udan uza. Akan dihadapkan pada hati-hati kalian fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Seperti anyaman tikar, udan, udan, selembar demi selembar. Abi Sa'id al-Khudri, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qal, beliau berkata, bahwa Nabi SAW menyatakan, inna dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayanduru kaifa ta'malun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini hulwatun khadirah, hulwah manis, hulu, khadirah hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah perintahkan kalian untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk mengatur itu semua. Fayanduru kaifa ta'malun, maka Allah akan lihat bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian kerjakan, bagaimana kalian dengan dunia yang Allah jadikan hulwatun khadirah, bagaimana kalian dengan dunia yang dijadikan hijau manis indah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hatilah kalian dari fitnahnya dunia, dan hati-hatilah kalian dari fitnatun nisa, fitnahnya wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, karena sesungguhnya awal pertama fitnahnya Bani Israel adalah pada para wanita. Ikhwani fid din a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thullabul ilm, semangat mencari ilmu, duduk di majlis-majlis, subhanallah, diberi oleh Allah kemudahan, diberi rizki, diberi oleh Allah keberhasilan bisnisnya, masya Allah. Tetapi ternyata dengan keberhasilan bisnisnya, bukan dia bersyukur pada Allah semakin semangat belajar, bukan. Kemudian mulai mundur, Raja Al-Qahqara. Raja Al-Qahqara mundur ke belakang, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pelanggannya yang semakin banyak, semakin banyak. Itu fitnah. Barakallahu fikum. Itu fitnah. Berarti, pembahasan kita siang hari ini, bagaimana istiqamah di atas dakwah salafiyah? Istiqamah di atas dakwah salafiyah adalah kita harus tegar menghadapi fitnah demi fitnah. Dan kita jangan terbawa dengan fitnah-fitnah tersebut. Apakah fitnah wanita atau fitnah dunia? Apakah fitnah kedudukan atau fitnah kehormatan? Apakah fitnah ini, fitnah itu? Semua. Kalian akan menghadapi manusia bermacam-macam. Itu juga jangan menjadikan kalian mundur dari dakwah. Jangan menjadikan kita mundur dari dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Karena dakwah ini sudah pernah kita sampaikan. Dakwah ini pasti-pasti akan tegak. Dan siapa yang andil di dalamnya, dia mendapatkan kemuliaan. Dakwahnya pasti tegak. Kau Ustaz bisa memastikan? Pasti. Karena yang bilang bukan saya. Rasulullah SAW yang menyatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan terus tegak, akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Artinya yang menegakkan kebenaran, yang dohirin yang alal haq, akan selalu ada. Jangan khawatir. Jangan GR, kalau gak ada kamu terus gak jalan. Kalau gak ada kita, kemudian berhenti. Kalau kita mati, kemudian gak ada yang melanjutkan. Jangan GR. Allah akan qayyada. Akan memasang orang-orangnya nanti. Artinya, dalam dakwah tauhid, dalam dakwah sunnah, dalam dakwah salafiyah, kita yang menginginkan dan membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, pahala. Bukan dakwah ini butuh kamu, bukan. Sehingga barakallahu fikum, jangan hitung-hitungan kerjaan. Saya sudah begini, sudah begini, sudah begini. Loh kan kalau lebih banyak pahalanya. Kenapa? Enggak mau banyak pahala? Ini khudibnina azamu, cara berpikir yang kadang-kadang terbalik. Kecuali kalau kita tidak mampu. Saya tidak mampu. Ini berat, tolong angkat bersama. Diangkat kuat. Itu lain perkara. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, ahli sunnah rahimani wa rahimakumullah. Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dunia ini memang indah, hijau, manis. Dan Allah memerintahkan kalian untuk mengaturnya dengan syariat. Dan Allah akan lihat. Fayanduru kaifa ta'malun, Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian berjalan, bagaimana kalian dalam talabul ilm, apakah terpengaruh dengan dunia, apakah kalian mundur hanya karena dunia, ila akhirih. Akan dibahas. Dan Allah akan hisab satu persatu. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari fitnah dunia. Dan hati-hati dari fitnah wanita. Karena awal pertama fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Ma ra'aitu, kata Nabi, naqsatu dinin wa aqlin yaglibna ala rijali al-aqwiya illa nisa. Aku tidak pernah tahu ada yang lemah agamanya, lemah akalnya, tapi bisa mengalahkan rijal aqwiya, bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, kecuali para wanita. Aku enggak dapatkan. Naqsatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama, makhluk yang lemah, kurang akalnya, kurang agamanya, tenaganya pun tidak seperti laki-laki, lemah, tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Kecuali wanita. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang semangat berapi-api dalam dakwahnya, dalam belajarnya, dalam ngajinya, dalam membantu, dalam mendukung. Begitu menikah, hilang. Pernah lihat? Sekali atau dua kali? Wallahi saya lihat beberapa kali. Bukan kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Berkali-kali. Hilang. Dari peredaran. tidak terlihat di majlis, tidak terlihat di kajian, tidak terlihat di tengah-tengah salafiyin. Hilang tah kemana? Ikhwani fi din, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang terfitnah dengan syahwat dengan gambaran yang sangat jelek sekali. Allah gambarkan mereka-mereka yang berpaling dari kebenaran karena masalah syahwat, karena masalah dunia, itu Allah gambarkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Bukankah itu jelek sekali? Bukankah itu rendah sekali? Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb." Mathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kata Allah, bacakan pada mereka berita tentang orang yang pernah kami beri ayat-ayat kami, ternyata dia melepaskan diri daripadanya. In salakha, itu seperti sesuatu yang dikelupas. In salakha yaslah, itu dikelupas. Tidakkah dibacakan pada mereka berita orang-orang yang, seorang yang kami pernah berikan ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri daripadanya, kemudian diikuti syaitan, fakana minal ghawin, maka jadilah orang itu ghawin, menyimpang. Walau syi'na larafa'nahu biha, kalau saja dia mau, kalau kami kehendaki, dia itu bisa jadi mulia dengan ayat-ayat tadi. Kalau saja kami kehendaki, ini bisa jadi mulia dengan ayat-ayat itu tadi. La rafa'nahu biha, kami akan angkat dengan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi dia lebih memilih untuk tetap di bumi, rendah di bumi. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka permisalannya seperti permisalan anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau diberi beban menjulurkan lidahnya. Tidak diberi beban juga menjulurkan lidahnya. Jangan dikira kalau anjing menjulurkan lidahnya kecapean, kesian dia kecapean. Enggak. Oh, mungkin dia kurang kita beri makannya sehingga masih terus. Itu anjing memang seperti itu. Diberi beban melet, enggak diberi beban melet. Disuruh kerja, menjulurkan lidahnya, enggak disuruh kerja, menjulurkan lidahnya. Dikasih makan, tetap menjulurkan lidahnya. Enggak dikasih makan, tetap menjulurkan lidahnya. Kasih minum, enggak dikasih minum, tetap menjulurkan lidahnya. Hadzal kalb. Mereka-mereka para pencinta-pencinta dunia yang sampai mengalahkan agamanya karena dunia, mengalahkan sunnah karena dunia, mengalahkan majlis-majlis ilmu karena dunia, mengalahkan jihad fi sabilillah karena dunia. Kamatsalil kalb, seperti permisalannya seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dan Allah ancam dengan ancaman tadi. Fatarabbasu in kana abaukum wa abnaukum wa asyratukum wa amwalukum iktarftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Kalau itu semua lebih kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada perjuangan jihad, maka hati-hati, kata Allah. Ini ancaman. Fatarabbasu, tunggulah, tunggulah. Akan datang waktunya. Allah akan balas dia. Allah akan ancam bencana pada dia. Allah akan timpakan kejelekan pada dia. Fatarabbasu, tunggulah sampai datang keputusan Allah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. ini bukan fitnah yang kecil. Kalau sampai mengalahkan akhirat dengan dunianya, kalau sampai mengalahkan perkara usul hanya dengan keuntungan duniawiyah, bukan ringan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, disebutkan tadi ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan beri bencana kalian, atau ujian sungguhnya bukan bencana. Kami akan berikan pada kalian kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Apa ada seorang yang hidupnya baik terus enggak pernah ditimpa kejelekan? Atau apakah ada orang yang hidupnya jelek terus enggak pernah dapat kebaikan? Sepertinya tidak ada. Mengapa? Karena itulah dunia. Allah pergilirkan kebaikan dan kejelekan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergilirkan di antara manusia. Yang ini sekarang di atas, yang ini di bawah. Tiba-tiba besok lusa yang ini di bawah, yang ini yang di atas. Yang ini sehat, yang ini sakit. Tiba-tiba besok berbalik, yang ini sakit, yang ini yang sehat. Oh, begitulah manusia. Kalau terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan qada wal qadar di dunia, maka lucu agamanya. Sebentar begini, sebentar begitu, sebentar begini, sebentar begitu. Nanti ke masjid lagi, enggak, terus enggak ke masjid, nanti ke masjid lagi. Kenapa? Tergantung rezeki. Yang satu ngaji, kemudian enggak ngaji, kemudian ngaji lagi, ngaji lagi. Kenapa? Tergantung apakah saya sehat atau apakah saya diberi oleh Allah rezeki atau tidak. Ini khonuna hazakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kecuali kalau memang engkau tidak mampu, itu pun sebagian orang sampai menyalakan radionya, ini jadwal kajian. Saya sakit enggak bisa ke masjid, dia buka. Karena semangatnya ingin mendapatkan ilmu. Dia tahu kalau tidak bisa datang, dia bisa buka radio online. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Kalau memang niat, innamal a'malu binniyat. Ikhwani fi din a'azakumullah. Tetapi yang tidak niat ada di sebelah masjid pun dia tidak peduli. Bahkan ada di dalam masjid pun dia tidur. Ah, mau ngomong apa terserah, saya ngantuk. Ikhwani fillah na'azakumullah, ajib. Tentunya yang demikian adalah perkara yang aneh dan sama sekali perkara yang bertentangan dengan Quran was sunnah. Apapun yang kita hadapi, kebaikan atau keburukan, tetap kita harus istiqamah di atas Quran was sunnah. Istiqamah di atas talabul ilm, istiqamah di atas jihad fi sabili. Jihad sekarang ini, kata beberapa ulama, hari ini yang saya lihat jihad yang paling tinggi adalah jihad bil ilmi was sunnah, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah. Itu jihad yang paling tinggi hari ini. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita tidak ikut andil dalam kemuliaan yang Allah janjikan. Jangan sampai kita tidak ikut andil dalam pahala yang besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Kata Allah, siapa yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau dikatakan wa man ahsanu, berarti tidak ada yang lebih baik lagi. Yang paling baik ucapannya adalah orang yang mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, mengajak pada agama, mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahsanu qawlan, yang paling tinggi ucapannya. sehingga dikatakan hada safatullah, hada khiratullah, hada waliullah. Orang ini orang pilihan, orang ini orang yang benar-benar orang terbaik, orang ini wali min awliyaillah, hada habibullah, ini kecintaan Allah, orang yang da'a ilallah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tentunya orang yang seperti itu kan orang yang punya ilmu. Iya. Orang yang bisa da'a ilallah, orang yang punya ilmu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa ikut andil untuk menegakkan dakwah ilallah. Bisa. Seorang alim tadi, ulama tadi, kita dukung, kita bantu, kita ajak orang untuk ke majlis ilmunya, kita ajak orang untuk ikut bermajlis bersamanya, mencari ilmu daripadanya, berikan minum untuknya. Ya syekh, minum dulu syekh, agar dia berbicara kembali dengan semangat, tidak kehausan. Banyak yang bisa kita lakukan untuk mendukung dakwah ilallah, walaupun kita bukan pembicara. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kamu berikan rekamannya. Ini ada kajian syekh. Ini ada kajian imam fulan, syekh fulan. Bukankah kita ikut berdakwah? Walaupun kita tidak punya ilmu. Oh, ini ada kajian ustaz fulan, masya Allah. Atau kita buat selebarannya. Hadirilah, hadirilah. Masya Allah. Ya. Mereka yang membaca datang, kamu ikut dapat pahala. Karena kamu da'a ilallah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Walhamdulillah. Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya dunia hanya ada dua. Kalau enggak baik, ya jelek. Kalau enggak jelek, baik. Dua-duanya ujian. Kalau ditakdirkan baik, maka syukurilah. Kalau ditakdirkan jelek, maka sabarilah. Ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, karena keadaannya selalu baik. Kalau ditimpa kebaikan, dia syukur, dan syukurnya baik buat dia. Kalau timpa kejelekan, dia sabar, dan sabarnya baik lagi buat dia. Ini ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Dan itulah seharusnya. Itulah seharusnya. Karena dikatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turji'un. Kami akan uji kalian dengan kejelekan ataupun dengan kebaikan. Berarti kalau kejelekan itu ujian, demikian pula kalau kebaikan juga ujian. Yang sering, yang selalu diucapkan masyarakat, kalau jelek, udah sabar ya, ini ujian, musibah, kematian, gempa, kebanjiran, sabar ya, ini ujian. Kalau syar, ya. Jarang ada yang berkata pada orang yang sedang maju-majunya, sedang berhasil bisnisnya, ya akhi, sabar, ini ujian. Jarang. Padahal sama. Padahal sama itu juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kejelekan dan kebaikan sama-sama ujian. Bahkan biasanya yang sering kalah dalam ujian, ujian kebaikan. Biasanya ujian kejelekan banyak yang sabar. Semakin rajin ibadahnya, semakin wekel puasanya, semakin semangat ngajinya, masya Allah. Tetapi yang sering kalah dalam ujian kebaikan. Begitu sudah mulai makmur, sholatnya sering terlambat, jarang ke masjid, salat subuhnya hilang, tidak terlihat, kemudian terus. Ya. Ini kalah. Kamu datang di rumahnya, assalamualaikum. Ya akhi sabar, kekayaan itu ujian. Apa makna sabarnya? Sabar itu istiqamah. Yang namanya sabar adalah istiqamah. Kenapa kau sabar maknanya istiqomah? Karena kalau kamu berjalan di satu jalan, kemudian ada ujian yang mendorong kamu ke kanan atau mendorong kamu ke kiri, kemudian kamu menahan dirimu tetap di jalan itu namanya sabar. Paham ya? Tergambar. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Uddatus Sabirin menyebutkan nama-nama lain dari sabar. Di antaranya sabar adalah kokoh dan sabat di atas kebenaran. Karena ketika dia diuji dengan kejelekan mendorong dia ke kanan, dia tetap di jalan. Tetap di atas sunnah. Diseret lagi dengan kemiskinan, kefakiran, kebangkrutan yang menggeser dia ke kiri, dia juga tetap istiqomah di atas jalan, di atas hak. Kokoh di tempatnya. Itu orang sabar. Tetapi kalau terombang-ambing ke kanan dan ke kiri oleh kekayaan dan kemiskinan, berarti orang ini tidak sabar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pada salat al-Asr bismillah taala. Subhanaka alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.